apakah di setiap rakaat membaca ta'awudz? Terjadi khilaf di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan dianjurkan setiap rakaat, ada yang mengatakan ta'awudz di rakaat pertama sudah mewakili yang lainnya. Sebab satu salat itu adalah merupakan satu kesatuan. Wallahu a'lam.